Andaikan bintang-bintang terjamah tangan ini, dan ku petik, ku berikan kepadamu sayang. Andaikan dada ini terbelah jadi dua, kau lihatlah namamu terukir di sana. Dengar suara hatiku lewat dawai gitarku, ku tulis jadi lagu persembahan dariku. Malah kata cintaku ku tulis jadi puisi, kirimkan lewat mimpi agar nyenyak tidurmu. Andaikan bintang-bintang terjama tangan ini, kan ku petik, ku berikan kepadamu sayang. Ku petik, ku berikan kepada. Weh, dong apa weh? Ganggu weh nang galan. Migat. Cuk, bajingan apa weh? Cuk. Yo, ana pin. Sigur. Padahal kita limbah nih,